Tigodo bleduk mangampak panjeling sapi gumarang pangaluping asuajak. Ake tamtu kang mati kapentang telo. Mino kesatan waris satu tanantuk bugo. Songko tuing goro-goro nganti akeh poro pandito kang sampe ngeringaken cipto. Anu bali murih toto rahayuning jagat. Ratu-ratu kang sampe kekes ing penggalih. Awit akeh kurbaning poro kawula prandini panegunging poro pandito tuin poro ratu datan wenten ing katarima. Sumusul tangising langit udan barasa mongso banjir bandang kang tanpa sangkan. Sandran ing kluwung kang sinawang pating palangkung tejo lirmang koro-koro. Dedet Irawati gunung longsor tarung podo dini gunung. Lemah blegak mandur geng rebah belasa pindo babatan pacing buminan langit ko tangkep-tangkepo. Lintang koyo rinonto ronto lidadatit pating kelawer celara taun pating celorot. Suara ning kawah gumaruduk tirta kaya kinebur kebur kang kinucak-kucak gambiraloyo. Akeh dewa kang samyo kantaka widodari anjleh kepati saka gedhening goro-goro. Kocap posang pramiti preso kaontraning goro-goro kang nimbulaken kekesing penggalih. Nenuwun marang Sang Hyang Nurcaya muga pinaringan pepadhang ruwet renteng ing kayangan kang katempuh ing bebaya. Sanalika nyandak tirta kamandanu katetasaken sir padha sanalika sirping goro-goro. Ana swara kang tanpa sangkan jemegur ing akasa pindha Gundala Sasra. Gundala gelap Sasra sewu kaya gelap sewu muni bareng. Kaya bengkam-bengkano jagat swarane. Kumandang ing akasa kadidinang ngurmati mijiling prepat ponokawan ing sangking karang kabrutan sami gegojikan wonten ngoro rombo. Oh. Kanan iki panen kanan agek dong meriah. Ning bareng tak pikir-pikir keterangan lelungan kuwi yen yen gawa bojo. Ngono kuwi ya kena diarani bunga ning ya susah. Ah, bungae kuwi apa to kesel. Kon mijeti, masuk angin, kon ngeroki. Ning susahe le terikat. Sing oke-oke kok anggar podo pasulan kok mesti karo bojo. Ning bareng tak gagas-gagas kok seneng sing randhe bojo. Kayak ngalor ngidul ngetan ngulon ming keluang kelaung. Petruk kene kae. Ngidul ngetiging ya bebas ngalor ya mujurana ya entuk mujurana ya entuk ning susahe ya kuwi le kekes. Ya muga-muga sing padha bebrayan ingkang nembe bebrayan pinaringana lestari tata titi tentrem ayo-ayo. Tegese iki kanggo gawe yugata temanten ingkang nembe pinanggihake. Manten kan nembe dipinanggake ya iku tumenggung niti praya kadhapake karo tabuh gambang Kanthi srana nembang joget murih gayenge kang garing tak undang mrene karo Bagong aku mek tak weruh padha pating klithi ana kono kok bareng aku teko kok ilang. Tembangan sing rada kepenak dasar kanca-kanca ya komplit. Komplit tenan iki kanca-kanca. Tegese gamelan pirang-pirang diadepi nyiji-nyiji. Kendange siji. Mongko wong siji kok nabok kendang telu kok ya apal ngono. Nek nggo nabok kendangmu genah wong cetha tak deng. Ngrangge ketipu ya tung. Jawil beduk dung. Nek nggo sing tak gumuni meneh iki pengempul. Kaya bisa nitani pencu ngono lho. Pencu kempul manis karo kepencu kempul enam kok ya isa-isane niteni iki apa ya le nuthuk ki dadak ditulisi apa kempule dadak digrayang. Iki kok rada cilik ki mesti manis iki. Dung. Awal aku muni ngono ki maksud ale nggone ki lindruk ngono lho. Kempul pirang-pirang ya diadep ijen. Kae kenong pirang-pirang ya dipangku dhewe dasar sing kenong ya ketoke klintrah-klintruh kok ana ning trajang kae menang-meneng ketoke ning mripate nek dong melek nek dong ora nembang sing kepenak ki tembangan sing kira-kira ki aku wis ngerti tur dasar kanca-kanca ya bisa karo kambing undang gareng. Gareng anggar tak undang orang nganggo nembang juget, genah nek ora rene-rene. Tak tinting nih, nem karo jonggo. Nong nong nong nong, nong nong nong nong nong nong nong. Wah, jan, lumayan ini. Nyuwun bantu para ibu-ibu waranggono, nikmatake gending karo udut. Wah, penak banget. Enak enak sinambi tulan. Wah. Oh, enak tenan iki. Gua melane muni kabeh tur dasare ya pinter-pinter nganggo tembang jineman. Ya ming cacate kok klengkang-klengkeng ijen. Wah, Petruk. Karo siapa, Kang? Ming dhewe. Aku kok ora rene ngopo, Kang? Iki mau ora aku ditimbali karo bapak. Supaya aja nganti lunga-lunga awit nderekke bendara ngono. Kiyaine nendi? Akae apa? Karo sapa wonge? Mau ming dhewe mau. Ini karena mau bapak ki kita menang-menang kok ngono cok seluman-selumun. Ora kena dilahir batin iki. Upama ta kowe iso ngrangkane mono bapak kuwi janjane ya kena dinggo kedung tenan. Oh, teges iki jero. Oh, ora. Teges iki kena gawe kedung iku gerung ngono sak ora-orane wong anake ki lurah. Mayo. Semar Badra Kingkin. Noyo kok noyo. Ayo noyo Kingkin. Engko ndak sing ndek noyo ndak ora trimo engko. Engkara jenenge noyo Badra Noyo kok ya kowe iki. Lah iya nek ya. Mula tak walik Badra Kingkin ngono. Hasaki kiyane nang omahe wo apa? Kiyane kang ngres. Nganggo pakaian putih-putih ngono kae wis. Nggo ndodo kene ana meling-melinge ngono kae wis. Ora kena disiwa-wa. Agek kumaha gentas wae kleningange, ngendange malah. Ya iso ngendang. Iso kendange urung mulih mecucu dhisik wonge kok. Pinter dheweke iki. Mongkon nengen kendangane. Raketan agak kempul pindu terus ndentang aduh. Mreka-reka wae wong tuwa mbus rasa cok ngendang ngono. Angger ora oleh nabun yo gering. Nyuk lara mumet kae senengane ngono kuwi angger krungu rujak jeruk terus tangi yo egalegol kae. Melu joget e awe tau simbok nang pasar mah ngibing pengilon. Ana pengilon kok dibing, kowe nek ngrasani bapak kok ora. Mbok ki mau runtang-runtung karo Bagong ki mau. Wong loro kok dengaran kok guyub temen. Mbok saiki Bagong kon rene, kowe nek ora nembang Bagong ora rene-rene. Kang garis karo kiyaine Semar wis ora iso pisah kae nek ora tak julung tungku langel. Utawa bapak kang anggen ngejajan ya ora dikintil ngono. Cok ngliwung. Ngliwung ki apa? Ngliwung ki ya aku rapat aku. Jane terus budus. Munggah ngetiging. Munggane, ae munggane gunung ora wong sabane gunung. Mongko nunggang montor. Ya syukur ngono saiki kiyane Semar wis rada cukup. Kowe lha ki wonge rak nang kono kae. Saiki coba kowe ngendinga nembang sing apik ben Bagong jur kepencut mrene. Aku, ya tak nembang. Aku mau gending apa? Walaming jineman bangane nganggur. Hayen kowe arep kepengin gending sing gagah ya kena. Ayo saiki coba dolanan apa gendingan. Tak dolanan ya, tintingno nggon larasan enem. Nung semono. Witing klepa jawata ing arca padha Terima kasih. kuwi gending apa? Ayah ya ming rengeng-rengeng ora ana tujuane ming gending apa iki? Kok ming rengeng-rengeng aku mau tembange piye? Tembange warna-warna nek kuwi. Witing klapa Jawa ta ing arca padha salukune wong wanita dasar nyata kula sampun jajah praja ing Ngalengka. Ngalengka ngendi? Reko-reko wae. Aku mau kok diri wae pati geni pitung dina pitung bengi kuwi apa kira-kira ra kuru wong e. Lah karang arep duwe penggayuh ku diri wae pati geni. Wong duwe penggayuh kuwi luputa gelem prihatin kudu gelem korban. Ayo. Ora prihatin waton gelem korban. Kuwi bakal bisa nggayuh kautaman. Upamane kowe kepen nggayuh kautaman ngudi swarga. Ora kowe nekung karo dewa rina wengi anggar gelem korban karo wong-wong kuwi wis. Sesuk dinehi kok swarga. Ayo dilongke teh wong-wong kuwi. Nganti kaya apa? Alah. Joteng grubyuk. Orang sapa sing nyencang sikilku mau? Teko-teko kok muring meneh, ora urus sare do dinjen. Wong kowe iki yo banget teng kok. Kadang aku ki nek turu ki nek ora kemulan ketok iki kaya ademe ora jamak-jamak. Kowe tak rewangi wis listrike tak pateni kok ya meso ngejreske rek. Bahaya iki. Lah untung kok ming sare biasa aku. Lah ora biasa ya oleh kok wong. Awak-awake dhewe kok. Omah ditelikung. Sikilku nganggo setut. Engko iki ya ora genah wong kancane do. Adate iki cok turu awor bapak kok ya. Siremono arep menyepi. Aku turawar bapak aku ah janji lo kau tenan ni. Orang tadi ngaling-aling ni. Orang tadi ngaling-aling tegesi ki. Orang tadi ni orang aling-aling mau padang Trawangan. Gak menus. Mado plak. Aku turu kepenak ya doting kliti ayah. Reko-reko wae kowe iki. Kena gek turu kepenak mah do gumer. Nanti manukku nglubuk. Nanti kaya manuk iki api-api, manuk kok ngonoe dingu ora. Nglubuk kae tur ya tak kurungi wisan. Ora kelakon metu. Metu sekolah wang kurungang ayo kaya seneng ngingu manuk barang ngono apa kadang wong seneng kok ya kowe iki ora iki bapak nendi iki kae wong agek nulis jan piye ini kok ya werna-werna gaweane kowe nembang apa ora garing mau nembang tembangane piye mau tembangane omeng dolanan ngono tembangane ngene iki. Sesok aku menyang kutha oleh tuku roti aduh yai. Aku wingi ra wis kandha yen semayan kudun ngenteni. Kok ngono kok ditembangke. Aku kok andrewe meneh lek kuwi turu. Ya luwe kok. Ming turu kok awor gareng karo petruk nyebai ora. Nek setutene. Awang dinggo kaya ora. Upama sesuk aku menyang kutho oleh tuku tempe. Aduh kowe, aku wingi ra wis kandha yen anake wong ra duwe. upama esu aku menyangku dole ole tuku keplek upamane ajabo anak kowe piye aku wingi ra wis kandha yen dong nyambut gawe aku arep metu. Kok ngarep budusane kok omong-omong nyambut gawe iki bareng kancane metu ya bareng mlebu ya bareng senengane anggar kancane agek do. Ayo ayo budus lunga. Ayo kuwe tuku geblek. Bagonge kok jak tembangan ora. Wela blaik kiyaine tindak rene ayo mlayu. Ayo ayo. Gagating ngarang Trisundi Winayang Jaya